bisa terima. Meski harus terluka karena ku terlalu mengenal hatimu, aku telah merasa dari awal pertama kau takkan bisa lama berpaling darinya. Ternyata hatiku benar, cintamu hanyalah sekedar untuk sementara. Akhirnya kita harus satu yang pasti, mana mungkin terus jalani cinta begini. Karena cinta tak akan ingkari, takkan terbagi, kembalilah pada dirinya, biar ku yang terima. Ku tak bisa terima bila terus tak setia mengkhianati dia, menduakan cinta. Akhirnya kita harus